Berikutnya bab tahrimi ta'dzib bin nar fi kulli hayawanin hatta an-namlah wa nahwiha. Bab berikutnya adalah tentang tahrim, pengharaman ta'dzib, menyiksa bin nar dengan api, fi kulli hayawan, di seluruh hewan, pada semua bentuk, semua jenis hewan dilarang. Hatta namlah, sampai semut sekalipun dan yang sejenisnya dari serangga-serangga. Nah, jadi bab berikutnya ini masih terkait dengan bab ta'dzib, menyiksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyiksa dengan api. Ini hukumnya haram, menyiksa dengan api. Fi kulli hayawan, pada semua hewan, termasuk semut. Kalau seseorang diperlukan membunuhnya, maka dengan cara selain membakar. Ya, ini hukumnya haram kalau sampai dilakukan pembakaran tersebut. Disampaikan oleh Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala ba'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'thin faqala in wajadtum fulanan wa fulanan di rajulain min Quraisy sammahuma fa ahriquhuma bin nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kami di suatu rombongan utusan beliau. Faqala, beliau mengatakan, kalau kalian mendapati fulan dan fulan, dua orang dari Quraisy yang beliau menyebut namanya, di sini enggak disebut ya, tapi Nabi menyebut nama kedua orang tersebut kepada para sahabatnya. Fa'ahriquhuma bin nar, maka bakarlah keduanya dengan api. Bunuh dengan dibakar. Semoga Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kembali, hina aradnal khuruj, saat kami hendak berangkat keluar. Nabi berpesan, inni kuntu amartukum an tuhriku fulanan wa fulanan. Tadi aku memerintahkan kalian untuk membakar fulan dan fulan. Wa innan nara la yu'adzibu biha illallah. Dan sungguh api itu tidak mengazab dengannya kecuali Allah. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Jadi kalau kalian mendapati dua orang itu, bunuh saja. Yani dengan cara selain dibakar. Rawahu Muslim. Lihat di sini bagaimana larangan membakar. Yang sebelumnya Nabi SAW memerintahkan dengan itu, kemudian Nabi melarang. Ya, ini sangat jelas bahwa Nabi SAW menghapus hukum yang sebelumnya. Nabi menghapus hukum yang sebelumnya dan dengan tegas beliau katakan, tadi saya perintahkan begini, maka sekarang jangan kalian lakukan itu, karena yang mengadab dengan api hanyalah Allah, tapi bunuh saja dengan cara yang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan. Fantalaqa li hajatihi. Beliau ketika itu pergi karena kebutuhan beliau, perluan beliau. Faraina Humarah ma'aha Farhan. Maka kami melihat Humarah, yakni seekor burung. Ya, Humarah itu nama jenis burung. Ma'aha Farhan, bersama burung itu anak-anaknya. Nah, fa akhadna Farkhayh. Farkhaiha, maka kami ambil dua anak burung itu. Fajat, ketika tentunya induknya pergi. Fajatil Humarah ta'rishu, Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Maka datanglah burung humarah tadi, kemudian dia berkeliling di atas sarangnya mencari anaknya, di mana anaknya, ya. Dan Nabi SAW datang ketika itu dan melihat. Nabi paham bahwa burung ini sedang gelisah dan mencari-cari anaknya. Maka Nabi mengatakan, man faja'a hadhihi biwaladiha, siapa yang menyakiti burung ini dan mengagetkannya dengan kehilangan anaknya. Dengan kata lain, siapa yang mengambil anak burung ini sehingga dia tersakiti dengan itu, dengan tiba-tiba, ya, faja'ah, suatu yang mengagetkan. Ruddu waladaha ilaiha, kembalikan anaknya. Siapa yang mengambil, kembalikan anak burung itu kepadanya. Wara'a qaryata namlin, pada kesempatan yang lain beliau melihat tempat rumah-rumah semut. Qad harraqnaha, yang sudah kami bakar. Kemudian dia mengatakan, man harraqa hadhihi, siapa yang membakar rumah-rumah semut ini? Kulna nahnu, kami menjawab, kami. Qal, beliau mengatakan, innahu la yambagi an yu'adziba bin nar illa rabbun nar, sesungguhnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali isi, kecuali yang memiliki api, yaitu Allah Azza wa Jalla. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ikhwani fillah rahimakumullah, dari kisah yang kita baca pada hadis ini, kita juga melihat untuk yang kesekian kali bagaimana Islam betul-betul dinu rahmah, agama kasih sayang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.